السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، والحمد لله pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang membahas as-sirah nabawiyah dari manzumah al-urjuzah al-mi'iyah karya al-hafiz al-allamah Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada bait-bait syair yang menerangkan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dan putri Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah beliau menikah, dari pernikahan beliau dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri pertama beliau dan istri beliau yang sangat beliau cintai, dan Allah azza wajalla telah memberitakan kepadanya bahwa ia termasuk dari kalangan ahlul jannah. Maka dari seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari beliau, dari Khadijah radhiyallahu taala anha, terkecuali Ibrahim alaihi salam yang berasal dari suriyah beliau, budak wanitanya Maria al-Qibtiyah. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Izz rahimahullah taala, wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwal al-qasim hadha at-takrim wa Zainab ruqayyah wa Fatimah wa ummu Kulthum lahunna khatimah والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. Ini pada tiga bait syair menjelaskan wa tahiru tayyibu Abdullah wa qila kullu ismin li fardin zahir wal kullu fi hayati dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bin Isyam. Empat manzumah, empat bait syair yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz menjelaskan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan tentang keturunan Rasulullah alaihi wasallam dari para ahli sejarah, maka kita menyimak terlebih dahulu hafalan dari sebagian ikhwan dari Al-Ujuzah Al-Mi'iyah. Tafadhal. Salim. Tafadhal. Tafadhal. Tukang. Tukang lalu. Hah? Hah? Dari awal. Hah? Aina Aba Musa? Nah, tafadhal. Barakallahu fiik. Pada empat bait dari manzumah Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulduhu minha khala Ibrahim, bahwa seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah, terkecuali Ibrahim. Maka dia dari Maria Al-Qibtiyah. Wal awwalu Al-Qasim, maka yang pertama adalah Al-Qasim. Haza At-Takrim, yang mengumpulkan kemuliaan. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, kata Ibn Abil Izz, yang terakhir dari putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian At-Tahir, At-Tayyib, itu adalah gelar bagi Abdullah. Jadi putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ada tiga: Al-Qasim, kemudian Ibrahim, kemudian Abdullah. Abdullah yang digelari At-Tahir dan At-Tayyib. Dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam empat: Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulthum. Namun Ibn Abil Izz menyebutkan bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa At-Tahir dan At-Tayyib adalah anak yang lain dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Abdullah. Maka berdasarkan pendapat ini, berarti putra Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 5 orang. Berjumlah 5 orang tambahan At-Tahir dan At-Tayyib. Kalau dikatakan bahwa kedua nama ini masing-masing untuk seorang anak yang berbeda. Berarti 5 anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari putra dan dari putri 4. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Walakin kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukthiru dzikraha." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Subhanallah. Padahal istri-istri Rasulullah yang lain hidup bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi Aisyah mengatakan kecemburuannya kepada Khadijah itu melebihi kecemburuannya kepada istri-istri yang lainnya yang masih hidup. Padahal aku tidak pernah melihatnya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut namanya. Warubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'an. Terkadang beliau menyembeli seekor kambing lalu kemudian dipotong-potong. Tsumma yab'atsuha ila sadaiqa sadaiqi Khadijah. Lalu kemudian beliau mengirimnya kepada teman-teman wanitanya Khadijah. Selalu yang beliau ingat Khadijah, kirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Terkadang aku mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Tidak ada wanita kecuali Khadijah. Nah. Fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladu. Sesungguhnya Khadijah itu begini dan begini, disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Dan aku memiliki keturunan itu dari Khadijah. Aku memiliki keturunan dari Khadijah. Jelas itu merupakan keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, Khadijah radhiyallahu taala anha adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah taala beliau meriwayatkan dari Hisham bin Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi dari ayahnya dari Abu Salih dari Ibnu Abbas kata beliau kana awwal man wulida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla an-nubuwah al-Qasi. Yang pertama kali dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di Mekah sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi adalah Al-Qasim. Jadi Al-Qasim anak tertua, anak yang paling sulung dari anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi kana yukanna, dan dengan nama beliau lah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kunyah Abul Qasim. Thumma wulidat lahu Zainab, thumma Ruqayyah, thumma Fatimah, thumma Ummu Kulthum, thumma wulida lahu fil Islam. Kemudian setelah itu lahir dari anak Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qasim Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum. Urutannya seperti yang disebutkan oleh Ibn Abi al-Izz, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum lahunna khatimah. Ini adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah lahir sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam diangkat menjadi rasul. Thumma wulida lahu fil Islam, kemudian setelah itu lahir dari anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam setelah beliau diangkat menjadi rasul, Abdullah. Lahirlah Abdullah dan ia disebut At-Tayyib dan At-Tahir. At-Tayyib At-Tahir. والطاهر الطيب عبد الله وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي. Dan ibu mereka seluruhnya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Fakana awwal man mata min waladihi al-Qasim, maka anak yang pertama kali meninggal dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qasim. Jadi beliau anak tertua dan beliau juga yang pertama kali meninggal, Qasim. Thumma mata Abdullah di Makkah, kemudian setelah itu meninggal Abdullah di Makkah. Faqala Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dan dia seorang yang kafir ketika itu, ketika anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Maka dia mengatakan qad inqata'a waladuhu fa huwa abtar, bahwa telah terputus anaknya. Telah terputus anaknya, maka dialah yang abtar. Dialah yang terputus. Dialah yang tidak memiliki keberkahan. Ini ucapan dia. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, apabila mereka melihat seorang yang mereka benci, mereka melihat kaum mukminin, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat cobaan, maka mereka menghubung-hubungkan, nah ini karena begini, ini karena begini. Maka turun firman Allah azza wa jalla, inna syani'aka huwal abtar, maka yang terputus itu adalah orang yang membencimu, membenci Rasulullah alaihi salatu wasalam. Waqilan, ada sebagian pendapat mengatakan balit tayyibu wat tahiru ibnani siwahu, bahwa at-tayyib dan tahir itu anak yang lain selain dari Abdullah yang kita sebutkan tadi, yang diterangkan oleh Ibn Abdul Izz rahimahullah ta'ala, bahwa setiap nama tersebut adalah nama dari anak Rasulullah yang berbeda-beda, tahir sendiri, tayyib sendiri, Abdullah sendiri. Ini pendapat sebagian ahli sejarah. Waqila kana lahu at-tahiru wal mutahharu wulida fi batn. Waqila kana lahu at-tayyibu wal mutayyibu wulida fi batnin aidan. Ada pula yang mengatakan bahwa ada dari anak Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama at-tahir dan mutahhar. Namun tidak sampai hidup normal. Keguguran, meninggal lalu kemudian keguguran. Ada lagi yang mengatakan bahwa ada dari anak Rasulullah bernama Tayyib dan Mutayyab, namun juga tidak sampai mengalami kehidupan secara normal. Dan sebagian mengatakan bahwa mereka ini seluruhnya meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Az-Zubair bin Bakar, Az-Zubair bin Bakar, beliau mengatakan wulida lahul Qasim thumma Zainab thumma Ummu Kulthum thumma Fatimah thumma Ruqayyah thumma Abdullah. Yang lahir dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah, kemudian Abdullah. Ini urutannya. Jadi diawali dengan anak laki-laki dan diakhiri dengan anak laki-laki. Diawali dengan anak laki-laki, diakhiri dengan anak laki-laki. Ini pendapat sebagian ahli sejarah. Dan di sini kata beliau, Ummu Kulthum itu lebih tua daripada Fatimah dan Ruqayyah. Ya, padahal telah disebutkan tadi riwayat, dan itu yang dikuatkan oleh Ibn Abil Izz, bahwa Ummu Kulthum putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir. Wa Ummu Kulthum lahunna khatimah. Kata Az-Zubair, demikianlah aku melihat dari tulisan guru kami Al-Hafidz Abu Muhammad Ad-Dibyati rahimahullah. Ini dari pendapat Abu Muhammad Ad-Dibyati. Lalu Az-Zubair mengatakan wa fihi nadharun. Namun dalam urutan ini ada yang perlu dibenarkan, yang beliau kritik. Adapun Abu Umar Ibn Abdul Bar, beliau menukil dari Zubair selain urutan yang disebutkan itu. Kata beliau, wulida lahu al-Qasim wa huwa akbar waladi, bahwa dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir adalah al-Qasim, dan itu anak tertuanya. Anak yang paling sulung dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Zainab, kemudian Zainab, thumma Abdullah, kemudian Abdullah. Ya. Jadi Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Abdullah. Maka Abdullah inilah yang disebut At-Tayyib dan disebut pula At-Tahir. Dan ketiganya ini lahir sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. ثم ولد بعد النبوة. Kemudian setelah itu lahir setelah kenabian, setelah beliau diangkat menjadi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah. Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah. Hakadha al-awwal fal awwal, demikianlah yang pertama, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Jadi beliau menguatkan pendapat bahwa Ummu Kulthum bukan putri yang terakhir. Bahkan Ummu Kulthum lebih tua dari Fatimah. Kemudian setelah itu Ruqayyah. Thumma mata al-Qasim bi Makkah wa awwalu wa huwa awwalu mayyitin mata min waladihi, thumma Abdullah mata aidan bi Makkah. Kemudian Al-Qasim meninggal di Makkah. Dan ini anak Rasul yang pertama meninggal. Kemudian setelah itu Abdullah juga meninggal di Makkah. Ibnu Ishaq beliau mengatakan wulidat lahu Khadijah. Waladat lahu Khadijah, bahwa Khadijah melahirkan dari anak-anaknya Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum wa Fatimah wal Qasim. Wabihi kana yukanna, dan itulah kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattahir wattayyib, fahalaku fil jahiliyyati. Maka putra-putra Rasulullah yaitu Abdullah dan Al-Qasim meninggal di masa jahiliyah. Wa amma banatuhu fakulluhunna adrakna al-islam wa aslamna wa hajarna ma'ah. Adapun putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mendapati Islam. Dan mereka masuk Islam dan mereka berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Umar bin Abdul Bar juga menukil dari Ali bin Abdullah al-Jurjani. Beliau juga mengatakan auladu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim wa huwa akbar waladihi. Qasim adalah anak yang tertua, kemudian Zainab. Nah, ada sebagian pendapatnya As-Sa'ib Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi mengatakan Zainab kemudian Al-Qasim. Dia berpendapat Zainab itu anak tertua. Namun mayoritas ahli sejarah menyebutkan Al-Qasim tertua, kemudian Zainab. Lalu Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah, kemudian Abdullah. Abdullah ini yang disebut At-Tayyib dan At-Tahir. Lalu kata beliau, kata Ibn Abdul Barr, Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladatha Khadijatu qabla Fatimah. Ummu Kulthum adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Khadijah sebelum Fatimah. Sebelum Fatimah. Wa qila Ruqayyah radhiyallahu ta'ala fima dzakarahu Mus'ab. Ada yang mengatakan Ruqayyah lahir terlebih dahulu sebelum Ummu Kulthum. Wa khalafahu aktsaru ahli al-'ilm bil ansab wal akhbar fi dhalik wa tabi'ahu qaumun. Namun diselisih oleh mayoritas para ulama yang mengerti tentang nasab keturunan, mengerti tentang berita-berita sejarah, dan diikuti oleh sebagian kaum. Lalu kata Ibn Abdul Barr, wal ikhtilaf fi sughra min banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Wal ikhtilaf fi sughra min banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Dan perselisihan tentang siapakah putri Rasulullah yang paling terakhir itu banyak sekali perselisihan dalam hal ini. Ya, ada yang mengatakan Ummu Kulthum, ada yang mengatakan yang lain. Wal ikhtilafu fi akbarihinna syudzudz, was sahihu anna akbarahunna Zainab. Sementara perselisihan siapakah yang paling tua dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perselisihan yang syadz, ganjil. Kalau ada yang menyelisihi yang sahih bahwa yang tertua dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab. Jadi dari apa yang disebutkan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua. Ada yang menyelisihi, namun ini pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh kata beliau. Ya, pendapat yang ganjil. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, kata beliau, wulidat Zainabu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanati 30 min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa matat fi sanati 8 min al-Hijrah. Bahwa lahir Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 30 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah berusia 30, Zainab lahir. Jadi 10 tahun sebelum beliau menjadi rasul, Zainab telah lahir dan meninggal pada tahun ke-8 Hijrah. Ke-8 Hijriyah. Maka Ibn Abdul Barr rahimahullah beliau mengatakan, "Kanat Zainab akbar banatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La khilaf a'lamuhu fi dhalik illa ma la yasih wa la yultafatu ilayh." Zainab adalah putri Nabi yang paling tua. Tidak ada khilaf yang aku ketahui dalam hal ini, kecuali ada pendapat yang tidak sahih dan tidak ditoleh padanya. Yani tidak perlu seorang menoleh kepadanya, karena itu pendapat yang ganjil. Wa innamal ikhtilaf baina Zainab wal Qasim ayyuhuma wulida lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Namun khilaf yang terjadi tentang siapakah anak tertuanya Rasulullah, apakah Zainab atau Al-Qasim. Ada sebagian pendapat para ulama dari ahli nasab mengatakan awwalu man wulida lahu Al-Qasim thumma Zainab, bahwa anak yang pertama yang dilahirkan dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qasim kemudian Zainab. Ini yang terbanyak. Ibnul Kalbi mengatakan Zainab kemudian Al-Qasim. Zainab kemudian Al-Qasim. Ini yang terjadi khilaf. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan di sini, bahwa yang masyhur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7. Berapa putra? 3 putra. Berapa putri? 4. Putra siapa saja? Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Putri Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Umm Kulthum. Ini kesimpulan yang pertama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa At-Tahir At-Tayyib adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir namun tidak sampai lahir normal ke dunia. Ada yang mengatakan ada lagi anak Rasulullah, Tahir, Mutahhar, Tayyib, Mutayyib. Namun yang masyhur 7 ini. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa tidak ada khilaf kecuali khilaf yang ganjil, bahwa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang lahir adalah Zainab. Tidak ada khilaf kecuali khilaf yang ganjil. Zainab adalah putri Rasulullah yang tertua. Kemudian siapa yang paling tua? Apakah Al-Qasim dan Zainab? Khilaf. Namun kebanyakan ahli sejarah mengatakan Al-Qasim. Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi mengatakan Zainab. Terlebih dahulu. Kesimpulan yang keempat, bahwa siapakah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bungsu? Ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, al-ikhtilafu fi sughra kathir. Perselisihan tentang siapa putri Rasulullah yang paling bungsu itu banyak sekali pendapat dalam hal ini. Ya, namun Ibn Abil Izz mengatakan yang rajih adalah, yang zahir yang beliau kuatkan adalah Ummu Kulthum. Jadi urutannya Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa seluruhnya, seluruh anak tersebut berasal dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim. Ibrahim adalah anak dari Mariyah Al-Qibtiyah, dari Al-Qibtiyah. Diriwayatkan oleh Ibn Hisham dari Ibn Lahi'ah, dia mengatakan Ummu Ibrahim Mariyatu Surriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati ahdaha ilaihi al-Muqawqis min Hafna min Kurati Ansina. Bahwa Maria adalah budak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqis, Raja Al-Iskandariyah, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hafna, dari Kuratu Ansina, pada tahun 7 Hijriyah. Pada tahun 7 Hijriyah. Al-Muqawqis. Al-Muqawqis raja kafir. Dia menghadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menerimanya. Ini juga dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa menerima hadiah dari orang kafir hukumnya diperbolehkan. Menerima hadiah dari orang kafir hukum asalnya diperbolehkan. Al-Muqawqis menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maria Al-Qibtiyah. Al-Muqawqis adalah gelar bagi Raja Al-Iskandariyah yang sekarang dia masuk wilayah Mesir, dari Malik Al-Aqbat Qibtiyah. Setiap penguasa Romawi itu disebut Kaisar. Setiap penguasa Romawi disebut Kaisar. Setiap penguasa Persia itu disebut Kisra. Disebut Kisra. Setiap penguasa Mesir itu disebut Fir'aun. Itu gelar. Setiap penguasa Habasyah itu disebut An-Najasyi. Setiap penguasa Yaman disebut Tubba', kaum Tubba', penguasa Yaman pada masa itu. Dan setiap penguasa Al-Iskandariyah disebut Muqawqis. Al-Muqawqis. Al-Muqawqis di masa Rasulullah SAW, dialah yang menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah kepada Rasul dan menjadi surriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirlah Ibrahim. Lahirlah Ibrahim yang kemudian meninggal di masa kecilnya bertepatan dengan terjadinya gerhana pada saat itu. Sebagian menyangka bahwa gerhana terjadi karena meninggalnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepis persangkaan tersebut. Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu tidaklah disebabkan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Artinya tidak ada kaitan. Lahir meninggal Ibrahim terjadi gerhana kebetulan, bukan sesuatu yang ada kaitannya. Kejadian yang ada di langit dengan kejadian yang terjadi di muka bumi. Maka kata beliau, wal kullu fi hayatihi dhaqul himam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seluruh anak-anaknya meninggal. Dhaqu, mereka merasakan al-himam, al-himam al-maut, kematian. Seluruhnya meninggal dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup. Di antara mereka ada yang telah meninggal sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, seperti Al-Qasim, demikian pula Abdullah, keduanya meninggal di Makkah. Dan di antara mereka ada yang mendapati Islam. Ada yang mendapati Islam seperti Ibrahim. Demikian pula seluruh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati Islam dan mereka masuk Islam. Dan mereka berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seluruhnya meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ibn Abi al-Izz, wa ba'dahu Fatimatun binisfi 'am. Dan setelah meninggalnya Rasulullah setengah tahun berikutnya, meninggallah Fatimah. Jadi Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam, disebutkan dalam Al-Isti'am oleh Ibn Abdul Barr tentang wafatnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Dan sebab meninggalnya, bahwa ketika ia keluar dari Makkah, ingin menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun dikejar oleh dua tokoh kafir, Habbar Ibn al-Aswad dan yang bersamanya. Lalu kemudian mereka menyerang Zainab, yang menyebabkan Zainab terjatuh di atas batu besar dan mengeluarkan darah. Dan ketika itu ia dalam keadaan hamil, ya, yang menyebabkan dia pun keguguran. Maka dia terus dalam keadaan sakit, ya, sampai kemudian dia meninggal akibat dari serangan tersebut. Dia sempat selamat, tapi anaknya keguguran, meninggalnya pada tahun ke-8 Hijriah. Adapun tentang meninggalnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menjelaskan tentang meninggalnya Fatimah. Kata beliau, wa 'ashat ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ashhuri, bahwa Fatimah hidup setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan kemudian. Falamma tufiyat dafanaha zawjuha Aliun laylan. Ketika Fatimah meninggal, maka ia pun dimakamkan oleh suaminya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, di malam hari. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aqbalat Fatimah tamshi ka'anna mashyataha mashyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Fatimah berjalan dan berjalannya mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya ini, pada Fatimah, marhaban ya ibnati, marhab wahai putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilakan ia duduk di sebelah kanan Nabi ataukah di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma asarra ilaiha hadithan fabakat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya sesuatu dari berita yang menyebabkan Fatimah menangis. Faqultu laha lima tabki, sehingga aku bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Yani Aisyah bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Thumma asarra ilaiha hadithan fadhahikat. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya satu berita yang menyebabkan Fatimah tertawa. Sebelumnya menangis, setelah diberitakan lagi tertawa Fatimah. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ma ra'aitukal yawmi farahan aqrab min huznin. Aku tidak melihat pada hari ini ada sebuah kegembiraan yang lebih mendekati kesedihan. Tadi sedih, kok sekarang tertawa? Tadi baru nangis, kok sekarang tertawa? Jedanya tidak terlalu jauh. Apa yang menyebabkan demikian? Fasa'altuha amma qala. Maka aku pun bertanya kepada Fatimah, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka Fatimah mengatakan, ma kuntu li afshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika masa hidupnya Rasul, Fatimah enggan untuk memberitakan. Hatta qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga meninggallah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fasa'altuha faqalat, maka aku bertanya kembali kepada Fatimah, maka Fatimah pun menjawab, asarra ilayya inna Jibril kana yu'aridni al-Qur'ana kull sanatin marrah wa innahu 'aradani al-'ama marratayn wa la urahu illa hadara ajali wa innaka awwalu ahli baiti lahaqan bi. Kata Fatimah, Rasulullah membisikkan kepadaku waktu itu bahwa Jibril alaihissalam kebiasaannya dia menyampaikan kepada Al-Qur'an Karim dalam setahun itu satu kali, ya, mudarasah bersama Jibril alaihissalam, diulangi murajaah Al-Qur'an Karim dari awal hingga akhir setiap tahun satu kali. Namun pada tahun itu, tahun meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku untuk memuraja Al-Qur'an Karim itu sampai dua kali. Sampai dua kali dalam setahun. Dan aku tidak memandang itu melainkan bahwa ajalku telah tiba. Sampai dua kali Jibril alaihi salam memurajaah bersama Al-Qur'an Karim. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang paling pertama yang akan menyusul aku. Fabaka itu. Mendengarkan itu aku menangis. Kata Fatimah radhiyallahu anha. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tardain an takuni sayyidatan nisa'i ahli jannah atau nisa'i mukminin?" Apakah engkau tidak ridha untuk menjadi seorang pemimpin wanita ahlul jannah atau pemimpin wanita kaum mukminin? Fadhahiktu lidzalika, maka aku pun tertawa karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita gembira bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah atau sayyidatu nisa'il mu'minin. Maka ini yang membuat Fatimah radhiyallahu taala anha bergembira. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, penjelasan kita tentang keturunan dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah kita masuk ke bait yang ke-20 dan yang ke-21 yang menerangkan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berusia 35 tahun sebelum diangkat menjadi rasul alaihi salatu wassalam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.